hani di balik gemah takbir syahdu. Menangkan kampung halaman yang ku tinggalkan semusim yang lalu. Hasrat hatiku ingin kembali ke pangkuanmu, oh sayang. Apakan daya kita terpisah suci. Hasrat hatiku ingin kembali ke pangkuanmu, oh sayang. Apakan daya kita terpisah di hari bahagia ini. Untukmu sayang, kukirimkan salam rindu. Mesra ingatan kasih suci.